Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus nak jawab beberapa persoalan lah sebelum saya pergi kepada apa yang saya telah selesaikan. Pertama sekali, kalau nak dikritik Hilal bin Abi Maimunah berdasarkan perkataan Abu Hatim, semua yang belajar ulum hadis tahu di kalangan nuqad ada yang mutasyadidin, ada yang mutasahilin, ada yang berada di pertengahan. Ini mesti diambil i'tibar. Abu Hatim adalah salah satu di kalangan yang mutasyadidin dalam menilai hadis. Sebab itu Ibn Hajar dan Az-Zahabi dan juga Al-Mizzi yang datang selepas itu, mereka menilai secara menyeluruh. Dan Hilal bin Abi Maimunah ini dipuji oleh Dharuqutni, Maslamah dan sebagainya. Jadi apabila Abu Hatim berbeza dengan para ulama yang di pertengahan, biasanya pendiriannya itu akan dinilai semula. Sebab kalau begitu, ramai rawi yang dilemahkan oleh Abu Hatim. Sebab pengkategori yang begini memang ada, mutasyadidin, mutasahilin dan orang yang pertengahan. Dan kata Az-Zahabi, apabila Abu Hatim kata Syekh yuktab hadithu, bukan Az-Zahabi kata bukan hujah. Tapi Az-Zahabi kata bukan hujah di sisi Abu Hatim. Tapi Az-Zahabi sendiri bukan memegang pandangan itu kerana dia adalah salah seorang yang linian dalam menilai hadis. Yang kedua, mungkin antara faktor kelemahan Hilal kata Ustaz Nodros kerana Hilal dia yang tersilap menamakan. Mungkin dia tersilap sebagaimana kata Ibn Abdul Bar. Tapi kemungkinan ini tak kuat. Kerana semua orang lain yang meriwayatkan daripada Muawiyah bin Hakam, semua rawi lain selain daripada Imam Malik meriwayatkan dengan nama Muawiyah bin Al-Hakam. Imam Malik sahaja yang meriwayatkan dengan nama Umar bin Al-Hakam. Maka kebarangkalian yang lebih kuat adalah ini kesalahan Imam Malik. Sebagaimana yang disebut oleh Ibn Abdul Bar sendiri, ijma' ulama' dan Asy-Syafi'i sebut. Imam Malik tersalah dalam tiga nama. Bukan nak melemahkan Imam Malik. Tapi ini bukan poin untuk melemahkan Hilal bin Abi Maimunah. Kerana semua murid-muridnya meriwayatkan dengan nama Muawiyah bin Al-Hakam. Kecuali Imam Malik rahimahullah. Yang ketiga, Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini dalam bab memerdekakan hamba. Hanya dalam bab solat. Manhaj Imam Muslim kita tahu dia tidak mengulang-ulang hadis. Bukan dia mengulang-ulang hadis seperti Al-Imam Al-Bukhari. Dan ulama' lah yang memasukkan hadis ini dalam bab iman. Ibn Khuzaimah memasukkan dalam kitab Tauhid. Imam Syafi'i disebutkan oleh Ustaz Nadrul sendiri. Memasukkan dalam bagaimana imtihan jariah. Yang tak boleh bercakap dengan cara itu. Ertinya, tidak memasukkan hadis ini dalam bab iman bukan bererti bahawa lafaz itu dilemahkan oleh Imam Muslim. Apatah lagi Ibn Abdul Bar bila merumuskan hadis ini katanya orang yang paling ahsanun nasiyakan li hadis Muawiyah bin Al-Hakam adalah Hilal. Dan yang paling ahsanun nas daripada hadis Hilal adalah Yahya. Jadi ini jelas menunjukkan. Dan kalau nilai hadis tu, hadis ni dipotong-potong. Ramai orang riwayatkan sedikit-sedikit. Abu Salamah sedikit, Fulaih sedikit, Malik sedikit. Yang paling komprehensif adalah Hilal, adalah Yahya bin Abi Katsir. Sebab itu kata Ibn Abdul Bar, apabila berlaku perbezaan di sini, ahsanun nasiyak adalah Yahya bin Abi Katsir. Seterusnya, bila dikatakan yang penting soalan Nabi yang penting, bukan sahaja soalan, confirmation Nabi SAW juga penting. Sebab dalam riwayat Fulaih, kalau nak menerima riwayat Fulaih itu, Nabi tanya man rabbuk, siapa Tuhan kamu? Hamba itu jawab alladhi fis sama. Nabi SAW kata Nabi benarkan dia dan suruh merdekakan dia. Ini riwayat Fulaih. Saya bukan suka tarjih. Tapi lafaz mana yang benar apabila Malik dan Yahya bersepakat di atas satu lafaz dan Fulaih datang membawakan lafaz yang sedikit berbeza, maka lafaz Malik dan Yahya itu lafaz yang benar. Fulaih di sini berlaku tasarruf ruwat. Clear, dua orang bercanggah dengan satu. Apatah lagi katanya kenapa tak pegang riwayat Taubah Al-Ambari. Riwayat Taubah Al-Ambari memang tertolak. Tak ada dalam satu kutub sitah pun. Tak ada dalam mana-mana musnad. Tak ada dalam muwatta. You tak boleh kata tak apalah bersangka baik dan terima. Mana boleh hadis yang ada dalam kitab ulu datang selepas 800 hijrah. You pergi letak dan compare kata hadis ini mentafsirkan 20 hadis yang ada dalam kitab. Hadis yang ada dalam 20 kitab hadis tadi. Ini bukan ulum hadis. Ini main tampar sesuka hati. Ini bukan bersangka baik. Kalau hadis itu tidak dijumpai pada kitab musnad yang awal, sebagaimana disebutkan oleh Imam Suyuti, itu tanda hadis adalah syaz. Apatah lagi dia bercanggah. Dan apatah lagi, clear di sini, saya dah sebutkan tadi, Taubah bukan murid utama Atha kalau nak dibandingkan dengan Hilal bin Abi Maimunah. Ini bukan bab kita boleh pilih suka hati, boleh tampal, tapi ada disiplin yang mesti dipatuhi. Seterusnya, apabila dikatakan bahawa Imam Ahmad meletakkan hadis ini, hadis Muawiyah bin Al-Hakam dalam musnad Ahli Madinah, artinya dia Ansar, sebagai orang Ansar. Imam Ahmad juga dalam musnad Ahmad meletakkan dia dalam di bawah makiin. Boleh cek, cetakan risalah yang saya cek tadi, Imam Ahmad meletakkan dia di kalangan makiin juga. Jadi meletakkan di sini ada beberapa konsiderasi. Bukan sekadar diletakkan itu terus mengatakan dia orang Ansar. Satu. Yang kedua, tentang Darul Qutni. Darul Qutni bukan bahas pasal muhajirin ke Ansar. Darul Qutni membahaskan hadis daripada Atha' bin Yasar. Dan hadis Muawiyah daripada Atha' bin Yasar. Ada riwayat lain daripada Taubah yang syaz, sebagaimana disebut ya, disebut sendiri oleh Darul Qutni. Riwayat yang paling betul adalah riwayat Yahya bin Abi Kasir dan juga Fulaih tadi. Fulaih hanya perbezaan sedikit lafaz. Darul Qutni sedang membahaskan hadis Atha'. Kerana hadis an sahibi jariyah nafsiha ini datang daripada Atha' juga. Sebab itu dia letak dalam satu bakul. Bukan kerana dia nak kata Muawiyah bin Al-Hakam ini Ansar. Cek balik tajuk yang diletakkan oleh Atha' bin Yasar. Dia membahaskan hadis yang diriwayatkan daripada Atha'. Itu yang disebutkan oleh Darul Qutni. Seterusnya, apabila dikatakan bahasa isyarat menyelesaikan masalah, ini saya akan sebut sekali lagi dalam pembentangan saya. Saya rasa saya akan masuk terus kepada pembentangan. Masih lagi menjawab persoalan. Kata Ustaz Nadurus, bahasa isyarat akan menyelesaikan semua masalah. Saya kata bahasa isyarat tak boleh selesaikan masalah. Kenapa tak boleh selesaikan masalah? Bahasa isyarat ini datang daripada jalan Abdul Rahman Al-Mas'udi. Tadi dia cuba untuk tarjih juga. Baik, masalahnya, riwayat Abdul Rahman Al-Mas'udi ini daripada Abu Hurairah, madarnya bukan sekadar pada Al-Mas'udi, madarnya juga pada Ubaidullah. Al-Mas'udi mengambil dari Ubaidullah. Dan yang lebih kuat daripada Ubaidullah, dipersetujui oleh Ustaz Nadrus, adalah apa yang diriwayatkan oleh Malik, Yunus, Ma'mar, daripada Zuhri, daripada Ubaidullah. Itu lebih sahih. Dan di situ ada lafaz, atu'minina bil ba'thi ba'dal maut. Nak buat bahasa isyarat macam mana? Ini bukan pasal pilih sesuka hati kita. Ini clash di antara madar yang sama, iaitu Ubaidullah. Apabila bercanggah dua riwayat, satu kata bahasa isyarat sahaja, satu lagi didatangkan dengan persoalan yang detail, tiga persoalan utama, riwayat yang lebih kuat mesti didahulukan. Jamak bagus, tapi jamak mesti menilai kepada persamaan. Riwayat Ubaidullah ini lebih dekat dengan riwayat Abu Hurairah. Kenapa? Kerana berkumpul pada Ubaidullah. Yang riwayat Malik yang dikatakan lebih kuat tadi, dia lebih hampir dengan Abu Hurairah sebab berkumpul pada Ubaidullah. Riwayat Muawiyah tak ada kena-mengena. Ubaidullah tak termasuk dalam tu. Sebab itulah Ibn Abdul Bar kata, ahsanun nasiyakan lihadal hadis adalah Yahya bin Abi Kathir. Seterusnya, lafaz soalan yang panjang saya telah sebutkan tadi yang tak ada penyelesaian. Ini penting, saya rasa menarik sebab dalam pembentangan Ustaz Nadrus sebelum ini, dia menunjukkan yang riwayat dalam Musannaf Abdul Razak ni adalah Atha' bin Yasar. Dua dalam pembentangan beliau, riwayat itu katanya sahih tapi lafaz yang berbeza, iaitu atashhadin alla ilaha illallah, dan riwayat Abdul Razak lebih sahih daripada sahih Muslim katanya dalam dua pembentangan. Ada ulama yang kata demikian, tapi saya berbesar hatilah selepas baca tesis saya, Ustaz Nutro ubah pandangan. Ini bukan Atha' bin Yasar, ini Atha' bin Abi Rabah. Jadi saya pun tak jadi nak kritik. Saya tahu daripada mana datang kesalahan itu. Kesalahan itu kerana Ustaz Nutro taklid Hasan Zakaf. Dia yang kata riwayat ini adalah riwayat daripada Atha' bin Yasar. Sebenarnya salah. Sebab Ibn Juraish mengambil daripada Atha' bin Abi Rabah, bukan daripada Atha' bin Yasar. Tapi seterusnya yang saya nak tunjukkan, kata Ustaz Abdullah, kenapa tak campur saja? Boleh campur. Ini bukan masalah campur. Ini bukan masalah kata Ibn Kathir, kalau kibar tabi'i meriwayatkan hadis dengan jalan mursal, terima sahaja. Bukan. Hadis ada seninya. Setiap rawi ada profil dan ada tabiatnya yang diketahui. Go deeply into Atha' bin Abi Rabah. Atha' bin Abi Rabah meriwayatkan hadis ini secara mursal. Satu. Atha' bin Abi Rabah yang kedua, kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, mursal Atha' bin Abi Rabah adalah lemah. Kata Ahmad bin Hanbal, mursal yang paling lemah sekali, okay, laisa fi mursalat adhaf min mursal Hasan wa Atha' bin Abi Rabah. Kalau Atha' bin Abi Rabah, dia siqah. Kalau diriwayatkan sanad bersambung, terima. Dia siqah. Tapi kata Imam Ahmad, kalau dia riwayatkan secara mursal, itu paling lemah. Why? Ada sebab. Kerana setiap rawi ada profil. Kerana Atha' bin Abi Rabah dikenali sebagai orang yang dia mengutip kesemua sanad tanpa memisahkannya, idraj sanad matan situ dan sini dan sampaikan hadis. Sebab itu Imam Ahmad kata dia paling lemah. Kalau Atha' meriwayatkan dengan mursal. Dan di sini ada contoh kesalahan itu dilakukan oleh Atha' bin Abi Rabah. Bukan nak mengkritik muhadisin, tapi this is science of hadis. Kalau tengok hadis Atha' bin Abi Rabah, di sana ada lafaz fasakka rajulun jariyatah. Dari mana-mana datang lafaz ni? Lafaz ni datang daripada hadis Muawiyah bin Al-Hakam. Okey, dia tanpa hamba dia. Kemudian ada lafaz atashhadin alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Daripada mana datang lafaz ni? Lafaz ni datang daripada hadis Abu Hurairah. Betul? Hadis Abu Hurairah yang kita sebutkan tadi. Kemudian wa annal jannata wan nar haq. Daripada mana datang lafaz ni? Lafaz ni datang daripada hadis Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian disebutkan juga di sini, fa'arada an yu'tiha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz ni tak ada dalam mana-mana riwayat. You lihat sendiri, kata Imam Ahmad, be careful. Atau kalau riwayat mursal, dia campur matan datuk masuk dalam satu. Dan di sini ada bukti jelas, atau campur matan masuk dalam satu. Ini yang dilemahkan. Dia bukan pasal bersangka baik. Tak, bukan pasal bersangka baik. Profil muhaddisin mesti dikenali sebagaimana mereka disebut oleh para muhaddisin. Seterusnya, ini untuk membantah pembentangan awal Ustaz Nadrus yang dia kata Atok ni adalah Atok bin Yasar. Ini memang tertolak betul. Dan hadis yang dikatakan Muslim tadi tu, kononnya Malik lebih kuat, kononnya Darimi boleh kuat, Fulaih boleh diambil untuk membantah hadis ini. Sebenarnya hadis ni bukan sahaja diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi diriwayatkan oleh kesemua ini. Abu Daud, Ahmad, Muslim, Malik, Syafi'i, Ibn Abi Shaybah, Abdul Razak, Abu Daud At-Tayalisi, Darimi, Nasa'i, Tahawi, Ibn Khuzaimah, Lalakai, Ibn Jarud, dan seterusnya. Hadis Aynallah dengan jalan Malik dan juga Yahya bin Abi Katsir diriwayatkan sebagai hadis yang paling masyhur. Malik meletakkan disiplin dalam kitab Malik. Ibn Hazmin menyebutkan dalam kitab Malik, kalau diriwayatkan secara bersambung, itu sahih. Tapi kalau diriwayatkan secara mursal, itu belum tentu. Ada beberapa hadis mursalnya tidak sahih. Hadis Ubaidullah bin Abdullah yang dikatakan lebih sahih tadi, dalam riwayat Malik diriwayatkan dengan mursal. Hadis Muawiyah bin Hakam yang Malik namakan Umar bin Hakam diriwayatkan dengan bersambung. Jadi ini menunjukkan bahawa kalau nak bandingkan kedua-duanya, riwayat Muawiyah ini lebih tepat. Sebab tuan-tuan, kalau baca hadis tu, riwayat Yahya bin Abi Katsir, peristiwanya sangat terperinci daripada awal sampai akhir. Kalau nak anggap dia peristiwa yang sama, di mana berlaku tasarruf ruwat pada riwayat-riwayat yang lain. Yahya bin Abi Katsir, sahibil jariyah nafsih. Huwa, dia sendiri. Dan riwayat Muawiyah adalah tuan kepada jariah. Yahya meriwayatkan hadis secara penuh. Lafaznya lah yang diutamakan sebagaimana disebut oleh Ibn Abdul Bar. Seterusnya, kalau kita nak masuk hujah akal, tadi Ustaz Nadroh kita tak boleh terima kalau orang kata Asyairah menyembah Tuhan yang tak ada. Begitu juga kalau kami tak boleh terima orang buat main dengan akidah kami. Kamu sembah apa? Tuhan tengah-tengah. Tembus Tuhan pergi ke Kaabah. Kami pun tak boleh terima penghinaan begitu. Seriously, friendly talking. We don't accept that. That is crossing the line. The line of friendship. Saya terpaksa bertegas dalam bab ni. Kita berhati-hati, jaga perkataan kita. Kita hentam Aswaja, kita tak hentam Asyairah. Kita menerima Asyairah dalam dakapan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Tapi kawan-kawan kita buat kenyataan seperti tidak menghormati kita. Tembus Tuhan sampai ke Kaabah untuk buat main-main. Sedangkan ini bukan perkataan Nabi SAW. Hadis orang yang sedang solat, fa'innahu yunaji rabbahu, au fa'inna rabbahu qibala wajhihi. Ini hadis yang sama. Tentang Nabi masuk masjid, Nabi nampak ada orang ludah, Nabi lap tu ataupun Nabi suruh seorang hamba perempuan lap, dan Nabi sebutkan hadis ini. Diriwayatkan oleh Anas, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, oleh Aisyah, oleh Abu Hurairah, oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan juga oleh Jabir bin Abdullah. 6 orang riwayat. Hanya seorang sahaja iaitu Humaid At-Tawil yang meriwayatkan daripada Anas bin Malik mengatakan dengan lafaz fa innahu yunaji rabbahu au fa inna rabbahu bainahu wa bainal Ka'bah. Ketika itu, dia sedang berhadapan dengan Tuhannya, menyeru Tuhannya, ataupun Tuhannya berada di hadapannya dan di antara dia dan juga Kaabah. Ini perkataan siapa? Humaid At-Tawil. How do you know perkataan Humaid At-Tawil? Sebab ini hadis yang sama diriwayatkan oleh 6 sahabat. Daripada Anas bin Malik ada 2 orang, Sabit dan juga Humaid. Sabit juga ikut lafaz yang lain. Humaid sahaja yang kata, di antara Kaabah dan juga kamu ada Tuhanmu. Ini perkataan Humaid, bukan perkataan Nabi. Tapi ada sahabat kita buat main perkataan ni. Oh, habis tu kamu tak boleh jawab persoalan ni. Apakah kamu terima Tuhan, tembus Tuhan kemudian sampai ke Kaabah? Kami pun tak boleh terima main-main macam ni. Fair game. Kalau dikatakan, percanggahan. Kononnya, ini bercanggah dengan Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia 2/3 malam dengan Allah di atas arasy. Selalu dibangkitkan. Kamu tak boleh jawab. Kamu tak boleh jawab persoalan ini yang dibangkitkan oleh ramai orang. Kamu sama seperti Kristian dan tak boleh jawab. Perkataan ini kita tak guna untuk Asy'ariyah. Ya, kita guna untuk Aswaja. Tapi kita tidak menyerang dengan Asy'ariyah dengan seramam begitu. To be fair. Beriman bahawa Allah di atas arasy, Allah tinggi di atas semua makhluknya. Okay? Dalam masa yang sama beriman bahawa Allah turun ke langit dunia 2/3 malam. Dan berkata, siapa yang minta kat aku bagi kat kamu. Siapa yang minta ampun, aku ampunkan kamu. Pada kami, itu bukan contradiction. Sebab Allah bukan jisim yang macam kita, yang terikat dengan jisim. Turun mesti meninggalkan ulunya. Tak. Pada kami itu bukan contradiction. Pada kami itu adalah beyond comprehensive. Beyond comprehension. Akal tak boleh fikir bagaimana, tapi itu bukan contradiction. Okay. Beriman bahawa Allah bukan di dalam, bukan di luar, bukan bersentuh, bukan berpisah. Pada kamu, itu beyond comprehension juga. Tak boleh dijelaskan, but not contradiction. Jadi apa beza? pada kepercayaan salaf ada benda yang akal tak boleh terangkan, tapi kami kata itu bukan percanggahan. Pada kepercayaan Asy'ariyah pula ada benda yang akal tak boleh terangkan, tapi mereka kata itu bukan percanggahan. Akhirnya ini perbezaan. Apabila perbezaan ini, bezanya apa? Bezanya kami akan tetap mengikut apa yang disebut di dalam nas, mengikut apa yang difahami oleh orang pada ketika nas itu diturunkan. Itu bezanya. Konteks nas menyebutkan Allah Taala tinggi di atas arasy, kami katakan Allah tinggi di atas arasy. Dan juga konteks nas menyebutkan yanzilu rabbuka tabaraka wa taala ila sama'i dunia, Allah turun ke langit dunia. Apakah Allah meninggalkan arasy? Tidak. Apakah Allah pada ketika itu bergerak? Kami tak sebut itu, tidak ada dalam nas. Kami beriman dengan apa yang disebutkan di dalam nas. Dan kami tak kata itu contradiction, sebagaimana sahabat-sahabat kita Syairah juga tak kata contradiction Allah di dalam dan di luar. Jangan ambil hujah, oh ada orang hentam kami. Ya, ada orang hentam kamu dan ada orang hentam kami. Tapi kita tak boleh ubah orang lain. Kita boleh ubah diri kita di dalam menghormati mazhab. Itu kita boleh ubah. Seterusnya, sebelum ni banyak sebut bahawa, saya minta maaf, saya emotional sikit dalam bab ni. Sebab saya nak kawan-kawan, tak kawan sudah. But I'm not interested in attacking Asy'ariyah. Sorry, I'm not doing that. Tapi kalau you cross the line, we have to defend ourselves. Seterusnya, banyak kenyataan Ustaz Nodros yang kata, Ibnu Khuzaimah isyaratkan semua hadis ni sebagai satu. Satu hadis yang sama. Alhamdulillah, saya syukur juga Ustaz Nodros hari ni dia datang, dia bawa ada beberapa peristiwa. Dia setuju. Walaupun dalam pembentangan awal menunjukkan semua peristiwa yang sama, semua bahasa isyarat. Kata Ustaz Nodros ini, Ibnu Khuzaimah isyarat semua riwayat sebagai satu. Tak, tak betul. Kalau tengok dalam kitab Tauhid, hadis Ubaidullah sahaja, hadis Ubaidullah sahaja ya, satu daripada Abu Hurairah dengan bahasa isyarat, satu lagi bukan dengan bahasa isyarat. Hadis ni pun kata Ibnu Khuzaimah, wahuma ilmi hadisan la hadisan wahid. Pada pandangan aku, ini dua peristiwa, bukan peristiwa yang sama. Ini kata Ibnu Khuzaimah by word. Dan di hujung tu saya quote juga, kata Ibnu Khuzaimah, fafhamu wala taghalatu. Tolong faham elok-elok dan jangan tersilap di dalam faham. Bukan saya kata ni, Ibnu Khuzaimah. Setelah dia mengatakan isyarat bukan perkataan. Artinya orang seperti Ubaidullah bin Abdullah bin Uthbah bin Mas'ud boleh sahaja meriwayatkan dua peristiwa. Satu peristiwa tentang isyarat, satu peristiwa tentang perkataan. Ini kata Ibn Khuzaimah. Seterusnya, perkataan Daruqutni, Ustaz Nodros saya tak pasti apa yang dia maksudkan. Bila disebutkan Daruqutni kata, tak mungkin semua ini kejadian berbeza. Kemudian akhirnya kata rujuk Daruqutni. Saya tak pasti apa maksudnya, tapi bila kita rujuk Daruqutni, it's clear Daruqutni memecahkan hadis ini mengikut rawi yang utama. Di bawah hadis Muawiyah bin Al-Hakam yang ada sanad Taubah Al-Ambari, bukan saya tarjih. Daruqutni yang bawa sanad ni dan dia yang tarjih. Dia yang kata sahih adalah Yahya wa Fulaih. Kenapa Fulaih juga dianggap sahih? Sebab perbezaan Fulaih dan Yahya tak banyak. Bezanya adalah pada riwayat Yahya, Nabi tanya Aynallah, dia kata Fisama. Pada riwayat Fulaih, Nabi tanya Man Rabbuk, dia kata Alladhi Fisama. Itu sahaja bezanya. Jadi riwayat Taubah Al-Ambari ini bukan saya yang tolak. Ini ditolak oleh orang yang menyebutkan riwayat itu sendiri, iaitu Daruqutni. Seterusnya, Daruqutni juga menyebutkan hadis tentang Abdullah bin Uthbah bin Mas'ud. Dia mengatakan yang sahih di sisiku adalah hadis Abu Asim. Tadi bukan pasal Abu Ma'dan Al-Minqari. Dia bukan Ustaz Nodrul baru jumpa. Kita jumpa dah. Dia bukan tentang satu Abu Ma'dan. Ada dua. Saya dah sebut tadi. Di sisi Daruqutni, Abdullah bin Ma'dan. Bukan Abu Ma'dan Al-Minqari. Tapi di sisi Al-Hakim, dia adalah Abu Ma'dan bin Qari. Jadi di sini hadis ini mungkin. Di sini berlaku ittirab yang tak boleh digabungkan kerana ada pecanggahan yang besar. Seterusnya, Al-Zahabi rahimahullah juga menyebutkan bahawa hadis ini berkemungkinan berlaku lebih daripada sekali. Saya sediakan ni sebab saya fikir Ustaz Nodrul akan datang dengan pendirian yang sama. Peristiwa ni berlaku sekali. Semua bahasa isyarat letak dalam bakul bahasa isyarat. Tapi apabila Ustaz Nodrul datang dan beritahu mungkin dia berlaku lebih daripada sekali, maka pada saya tak ada masalah lah. Kita boleh bersedia dan takkan semua bahasa isyarat sahaja. Kalau berlaku lebih daripada sekali, ada isyarat dengan perkataan lafaz yang panjang, maka ini menunjukkan bahawa soalan itu jelas. Atuqini nabil ba'thi bil maut. Kalau nak terima riwayat Atta bin Nabi Rabah tadi kan, tusallina khams, semayang lima waktu dah. Banyak soalan ni. Semua ini tak boleh diletakkan di dalam bakul bahasa isyarat. Seterusnya, last, bila dikatakan jangan sesatkan orang dan sebagainya, sesatkan orang berlaku di mana-mana. Boleh tengok teks Al-Bukhari daripada Yazid bin Harun yang mengatakan siapa tak beriman Allah di atas langit sebagaimana beriman orang awam, maka orang itu adalah Jahmi. Yes, dia kata. Tapi dalam masa yang sama, Ar-Razi juga kata. Oh, tengok Ar-Razi kata, la nunkir fitrata aktsaran nas tukhayyala ilaihim sihhata dzalik. Kebanyakan manusia dia fikir sama macam Firaun. Kalau dia bodoh macam Firaun, dia percaya Tuhan atas langit sama macam Firaun. Clash. Razi anggap benda ni qat'i, tak boleh kata Allah di atas arasy. Razi hentam salaf. Demikian juga Al-Bukhari membawakan teks Muhammad bin Yusuf dan juga Yazid bin Harun yang mengatakan siapa yang tolak Allah di langit, mereka tertolak. Jahmi ataupun kafir. Abu Hatim Ar-Razi kata, aku pergi semua tempat. Semua Madinah. Depa kata, Allah di atas arasy. Maka baik, terima kasih Zaman. Okey, Alhamdulillah. Ustaz Nurus, sedia? Kita boleh terus mula. Dipersilakan.